Panas puasa, alun azan, tanda buka, basahi jiwa. Kusirami kering sepi di ujung hari, lambat menanti, tak terasa lagi. Praduga,